kota banyak pembelinya. Pepaya buah yang berguna, bentuknya sangat sederhana, rasanya manis tidak tawar, membuat badan sehat segar. Pepaya, jeruk, jambu, rambutan, durian, duku dan lain-lainnya. Marilah, mari kawan-kawan semua membeli buah-buahan. Pepaya untuk makanan rakyat karena sangat bermanfaat. Pasar Minggu, di sana banyak penjual.